ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kajian syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-37. Berkata Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan hadis dalam urutan yang ke-37. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah anak pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang sahabat yang alim, faqih, al-mufassir. Berkat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang faqih, orang yang faham dalam perkara-perkara agama, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran Karim. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, terhadap apa yang telah beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala, yang dikenal dengan istilah al-hadithul qudsi. Yang dimaksud dengan hadith qudsi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terdapat di dalam Al-Quran Karim. Dan para ulama mereka membedakan antara al-hadithul qudsi dengan Al-Quran dengan beberapa perbedaan. Di antara perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan Al-Hadithul Qudsi bahwa Al-Quranul Karim merupakan mu'jizah. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, bahasanya, mu'jizah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adalah kalamullah jalla wa ala yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga lafaz-lafaznya, susunan kalimatnya, ungkapan-ungkapannya adalah dari wahyu Allah jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menentang orang-orang Arab, siapapun dari mereka, dari kalangan ahli syair atau ahli dalam berbahasa Arab, untuk mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak melakukannya dan kalian tidak akan mungkin dapat mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terdapat tahaddi, tantangan dari Allah. Dan tidak demikian pada al-hadith al-Qudsi. Kemudian perbedaan yang lain bahwa Al-Quranul Karim huruf-hurufnya adalah hasanah, kebaikan-kebaikan. Sehingga seorang muslim tatkala dia membaca Al-Quranul Karim, maka huruf per huruf yang dia baca adalah merupakan ibadah yang dengannya dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran Al-Karim, maka dengan itu dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan sama kedudukannya dengan 10 kali mengamalkan kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi huruf per huruf yang dibaca oleh seorang muslim dari kitabullah adalah merupakan hasanat, pahala yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian halnya dengan hadis qudsi. Walaupun seorang mendapatkan pahala ketika membaca dan memahaminya, namun tidak mendapatkan ganjaran seperti seorang membaca huruf per huruf yang terdapat di dalam kitabullah jalla wa'ala. Demikian pula seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim dan menjadikan itu sebagai kebiasaan dia, orang yang mahir, orang yang lamban, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil-Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan keutamaan akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata tatkala membaca Al-Qur'an Karim, lamban, dalam keadaan dia kesulitan, namun dia terus ya melawan kesulitan tersebut, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Qur'an Karim, dan yang kedua adalah pahala kesulitan dia. Dan dia tetap berusaha dengan penuh kesabaran dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Maka ini di antara perbedaan-perbedaan antara al-hadithul qudsi dengan al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah taala kataba al-hasanati was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan al-hasanati was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menuliskan di dalam hadis ini yang dimaksud adalah kitabatut taqdir, penulisan takdir, penentuan takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menulis dengan ketetapannya segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya berdasarkan takdir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu tabaraka wa ta'ala maqadir kulli al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan takdir-takdir dari setiap makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun yang lalu. Ini penafsiran yang pertama dari hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan penulisan adalah penulisan takdir. Ada kemungkinan yang kedua yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penulisan kebaikan dan keburukan, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yang ditulis oleh para malaikat pada saat mereka mencatat amalan-amalan Bani Adam yang baik dan yang buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat apa saja yang dia ucapkan, yang dia perbuat. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka di sana ada penulisan yang sedang berlangsung, yang ditulis oleh para malaikat. Ada pula penulisan yang telah ditetapkan, yang berupa takdir, yang terdapat di dalam Al-Lawhu Al-Mahfuz. Itu semuanya telah dicatat. Namun ada penulisan dari setiap keadaan manusia. Ketika dia beramal, maka ditulis. Tatkala dia tidak mengamalkan, maka tidak ditulis. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dan juga di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alayhi hatta ya'malaha." Apabila hambaku akan melakukan atau ingin melakukan satu perbuatan keburukan, janganlah kamu tulis sampai dia mengamalkan. Jadi ditunggu, malaikat itu menunggu apakah hamba ini mengamalkan atau tidak. Begitu dia mengamalkan, maka ditulislah. Fa in amilaha faktubu lahu hasanah, faktubu lahu bimithliha. Apabila dia mengamalkan keburukan itu, maka tulislah itu sebagai satu keburukan. Wa in tarakaha min ajli, dan apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Itu semua berlangsung dalam keadaan malaikat terus menunggu apa yang akan diperbuat dan diucapkan oleh hamba tersebut. Maka ini ada dua kemungkinan yang disebutkan. di dalam hadis ini. Inna Allah Ta'ala katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah menjelaskan bagaimana keadaan catatan kebaikan itu, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan catatan keburukan yang diamalkan oleh seorang hamba. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat, yang berkeinginan untuk mengamalkan satu amalan kebaikan, falam ya'malha, lalu kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat di sisinya dari apa yang diniatkan dan diinginkan oleh hamba tersebut, namun dia tidak mengamalkannya, Allah telah mencatatkan baginya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ya, padahal dia tidak mengamalkan. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat itu sebagai hasanatan kamilah? Sebagai satu perbuatan kebaikan yang sempurna, padahal dia tidak mengamalkan. Karena dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkeinginan, telah memiliki ham. Ham yang dimaksud adalah al-iradah, al-azm, tekad untuk mengamalkan suatu perbuatan. Namun dia tidak jadi mengamalkannya. Niatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kebaikan, pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berkeinginan untuk mengamalkannya, lalu dia mengamalkan perbuatan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu asyara hasanatin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat baginya 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira, lalu dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat, lalu dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat lagi. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai hasanah, bahkan terhadap sesuatu yang baru dia niatkan namun dia tidak mengamalkannya, sekedar niat. Dan dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka tentu ini adalah keutamaan yang besar. Seorang berkeinginan menunaikan ibadah haji, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya, dia berhasil menunaikan ibadah haji dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tentu berlipat-lipat pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, berlipat-lipat. Namun di antara kaum muslimin ada yang berusaha untuk melakukan suatu amal saleh, namun dia tidak mengamalkannya karena ada faktor tertentu. Maka di sini ada beberapa keadaan orang-orang yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan namun dia tidak jadi mengamalkannya. Keadaan yang pertama, seseorang yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan namun dia telah menempuh sebab-sebabnya, dia telah berusaha untuk menempuh sebab-sebabnya, namun subhanallah semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seseorang telah berusaha, namun tetap semuanya harus dikembalikan kepada ketetapan takdir dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia telah berusaha namun dia tidak mendapatkannya. Ya. seseorang misalnya ingin menunaikan ibadah haji, tapi dia telah berusaha, dia berusaha mencari nafkah tiap hari, akan tetapi tetap menemui kendala dan dia tetap tidak mampu mengumpulkan harta untuk menunaikan ibadah haji. Padahal dia punya keinginan yang sangat kuat. Maka orang yang seperti ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, dia mendapatkan hasanatan kamilah. Mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falam ya'malha," dia tidak mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu di tengah perjalanan dia meninggal, belum sampai ke tempat dia berhijrah, maka pahalanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berkeinginan, namun dia tidak mendapatkan keinginannya, tapi dia telah berusaha melakukan dengan sebab-sebab yang ada, yang dia mampu untuk melakukannya. Hasanatan kamilah. Ya, kebaikan yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seorang ingin melaksanakan salatul jamaah, dia telah berusaha, dia telah berwudu misalnya, ya. Dan bahkan mungkin dia telah keluar, tiba-tiba dia merasakan sakit sehingga dia tidak mampu melanjutkan perjalanan ke masjid, maka dia pulang ke rumah, maka usahanya dia dianggap bahwa dia telah mendapatkan hasan kamilah. Dicatat niatnya dan dicatat bahwa dia seakan-akan telah melakukan perbuatan tersebut. Seakan-akan dia telah melakukan perbuatan itu. Ya. Walaupun tetap tidak sama antara seorang yang benar-benar telah melakukannya dengan seorang yang telah berusaha untuk melakukannya dengan berbagai macam jalan, namun dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Walaupun dari sisi pahala tetap mendapatkan keutamaan dan lebih besar keutamaannya orang yang telah mengamalkannya. Akan tetapi orang yang tidak jadi mengamalkan, namun dia telah menjalani sebab-sebabnya, dia mendapatkan keutamaan pula. Dianggap bahwa dia telah mengamalkan amalan tersebut. Sehingga dicatat hasanatan kamilah. Ya. Tapi apakah berbeda? Tentu berbeda. Antara seorang yang telah mengamalkannya. Oleh karena itu para sahabat, orang-orang yang miskin dari mereka, ya, mereka tentu ingin bersedekah. Mereka juga ingin kaya seperti sahabat yang lain, yang mereka bisa bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, ketetapan dari Allah, Allah telah menakdirkan bahwa dia dan mereka tetap dalam keadaan miskin. Dalam keadaan mereka punya keinginan yang kuat untuk bersedekah. Nah, apakah niat orang miskin tersebut tatkala mereka hendak bersedekah sementara mereka telah berusaha, tetap saja Allah telah mencatat mereka sebagai orang-orang miskin, apakah niat mereka itu sama seperti orang yang melakukan, sama seperti orang kaya yang benar-benar punya harta dan berinfak di jalan Allah? Tentu tidak sama. Walaupun orang miskin tersebut ketika dia telah berusaha, namun dia tidak mendapatkan jalan-jalan dan Allah belum menetapkan dia sebagai orang yang punya kemampuan untuk bersedekah, tetap tidak sama. Namun tetap dia dianggap mendapatkan hasanatan kamilah. Sampai-sampai ketika orang miskin datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mendahului kami dengan membawa pahala yang berlipat ganda. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka punya sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Maka Rasul ajarkan satu amalan. Kalau kalian mengamalkan amalan ini, maka kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh seorang pun. Kecuali kalau mereka mengamalkan amalan seperti yang kalian amalkan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setelah mengerjakan sholat wajib. Ini diamalkan oleh orang-orang miskin. Namun tidak berapa lama kemudian orang-orang kaya pun telah mengetahui rahasia orang-orang miskin ini. Sehingga mereka ikut mengamalkan. Ketika mereka mengamalkan, mengeluh lagi orang-orang miskin ini. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya. Nah. Diajalkan amalan saleh, ternyata orang kaya juga tidak mau ketinggalan. Beda kalau misalnya orang kaya itu malas, ya. Malas beribadah, orang miskinnya rajin beribadah. Orang miskin bisa mengalahkan orang kaya. Ya. Tapi kalau orang kayanya, dia sudah kaya, dia memiliki harta, ditambah lagi dari sisi amal soleh, kekayaan tidak menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah orang miskin. Dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, mereka bisa sama. Tapi dalam masalah kelebihan harta, orang kaya punya kelebihan. Mereka bisa berinfak, bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun dari satu sisi yang namanya orang kaya punya fitnah, ujian yang sangat besar. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian umatku ini adalah dalam masalah harta. Sehingga apabila dia bisa bersabar memanfaatkan hartanya di jalan Allah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang kedua, orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan namun dia meninggalkannya karena untuk melakukan kebaikan yang lebih afdal. Ya. Dia berkeinginan untuk melakukan suatu amalan soleh. Dia meninggalkan amal soleh itu karena ada amalan soleh yang lebih baik. Maka ini dicatat bagi dia, niat yang pertama, walaupun dia tidak melakukan, dicatat bagi dia sebagai hasanatul kamilah, kebaikan yang sempurna, dan dicatat bagi dia amal soleh yang berikutnya yang dia kerjakan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir. Ada seorang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah bernazar apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita kemenangan untuk menguasai kota Makkah, saya akan bernazar untuk salat di Baitul Maqdis." Salat di Al-Masjidul Aqsa, Palestina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalliha huna, salat di sini aja. Di Makkah ini, salat di Masjidil Haram tentu lebih mulia daripada salat di Al-Masjidul Aqsa." Diulangi lagi oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya ingin salat di Masjidil Aqsa karena saya telah bernazar." Kata Rasulullah, "Salat di sini saja." Maksudnya, ya, tidak perlu kamu harus jauh-jauh ke sana, ke Baitul Maqdis. Walaupun boleh, ya. Tapi sholatnya kamu di Masjidil Haram jauh lebih mulia. Pahalanya lebih berlipat ganda daripada sholatnya kamu di Baitul Maqdis. Tapi sahabat ini tetap ya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin sholat di Baitul Maqdis." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sya'nuka idzan, kalau begitu terserah kamu." Ya. Terserah kamu. Yakni boleh, karena itu bukan amalan yang buruk. Ya. Amal kebaikan berjalan menuju sebuah tempat yang disebut dengan Al-Baitul Maqdis. Beda kalau misalnya seorang bernazar, ya, apabila saya hidup tahun ini, ya, atau apabila Allah memberikan rezeki kepadaku sekian, saya akan berangkat ke Surabaya mengunjungi kuburan Sunan Ampel. Nah, ini dosa yang seperti ini, haram hukumnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan khusus ke sebuah tempat kecuali tiga masjid saja. Al-Masjidul Haram, Masjid Nabi, dan Baitul Maqdis. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa seorang meninggalkan niatnya untuk mengamalkan yang lebih baik. Nah, maka dicatat baginya. Ada seorang ingin berjihad. Dia ingin berjihad jalan Allah, jihad yang hukumnya fardu kifayah. Namun dia belum minta izin pada orang tuanya. Nah, maka pulangnya dia meninggalkan jihad dengan tujuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, itu lebih baik. Dia telah mendapatkan niat jihad dan dia juga mendapatkan keutamaan karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, seseorang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan, akan tetapi dia meninggalkannya bukan kepada suatu yang afdal. Misalnya dia ingin sholat duha. Ketika dia hendak mengerjakan sholat duha, tiba-tiba ada seorang ya temannya mengajak, coba mari kita keluar, kita jalan-jalan. Ya, saya ingin ngobrol dengan kamu, misalnya. Ya, maka akhirnya dia tidak jadi mengerjakan sholat duha karena ingin menemani temannya tersebut. Maka dia mendapatkan niat, keinginan dia mendapatkan melaksanakan sholat duha tetap mendapatkan hasanatun kamilah, kebaikan yang sempurna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Apabila dia berkeinginan untuk berbuat keburukan lalu dia tidak mengamalkannya, maka Allah telah mencatat bagi dia kebaikan yang sempurna. Dia ingin melakukan keburukan tapi tidak jadi mengamalkan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia ingin berkeinginan untuk melakukan perbuatan keburukan lalu dia mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah mencatat baginya satu kesalahan. Lihat demikian besarnya rahmat Allah. Ketika seorang mengamalkan satu kebaikan dilipat-lipat gandakan sama dengan 10 kali lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dilipat gandakan lagi. Tapi begitu mengamalkan satu kesalahan, satu dosa yang dia dapat. Ya, Allah tidak zalim kepada hambanya. Tidak dikatakan ketika dia melakukan satu kesalahan, dilipat gandakan menjadi 10 dosa misalnya. Tidak. Satu dosa yang dia dapatkan. Nah, dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan satu kesalahan, tapi dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan hasanatun kamilah. Mendapatkan satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang yang meninggalkan perbuatan dosa juga berbeda keadaannya. Ada seorang yang meninggalkan perbuatan dosa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Nah, misalnya seorang ingin mencuri. Lalu ketika dia ingin mencuri maka dia takut kepada Allah, dia tinggalkan, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya, dia mendapatkan satu kebaikan. Dia meninggalkannya karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in taraka innama tarakaha min jarraya." Sesungguhnya dia meninggalkan perbuatan itu karena takut kepada kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa in tarakaha min ajli faktubu lahu hasanah." Apabila dia meninggalkannya karena aku, maka catat dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ya, hadis seorang laki-laki di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang yang terkurung di gua. Salah satunya berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amal solehnya. Apa amal soleh yang disebutkan? Bahwa dia dahulu senang kepada seorang wanita, anak pamannya. Ya, seperti senangnya seorang laki kepada wanita yang lain. Sampai dia ingin berbuat zina. Nah, suatu ketika wanita ini membutuhkan harta. Akhirnya dia datang kepada laki-laki ini karena dia mau tahu dia punya harta. Lalu laki-laki ini mengatakan, saya berikan harta ini dengan syarat kamu menyerahkan dirimu. Maka hampir terjadi perzinaan. Ketika laki-laki ini sudah berada di atas wanita tersebut, maka wanita ini mengatakan, ittaqillah wala tafaddal khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu hancurkan, jangan kamu pecahkan cincin seorang kecuali dengan cara yang hak, yang halal. Maka dia langsung meninggalkan wanita ini karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi amal saleh. Padahal dia hampir saja melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada seorang yang meninggalkan perbuatan dosa karena memang tidak terfikirkan oleh dia. Ya. Tidak terfikirkan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena tidak biasa ya misalnya. Tidak terfikirkan sama sekali. Nah, dia misalnya tidak berzina karena memang dia tidak punya syahwat. Contoh misal, maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak mencuri misalnya. Kenapa dia tidak mencuri? Ya, karena tidak terampil saja. Tidak punya ilmu curi-mencuri. Nah, maka dia tidak melakukan itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mendapat pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan dosa sementara dia telah berusaha mencari sebab-sebabnya namun terhalangi oleh sesuatu. Padahal dia telah berusaha untuk melakukan itu. Yang kalau tidak ada penghalang itu dia akan melakukannya. Maka ini dicatat bahwa dia telah dianggap telah melakukan perbuatan tersebut. Ada seorang misalnya, ya, dia ingin melakukan perbuatan zina. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Lalu kemudian dia pun naik motor, ya. Tancap gas. Sampai di tikungan, ternyata ada polisi. Dihalangi. Ya, surat-surat tidak lengkap, maka tertahanlah motornya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Padahal dia punya tekad yang kuat. Dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Karena dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan itu. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal baqtulu finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dan berkelahi masing-masing membawa pedangnya, maka yang membunuh yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh, ya wajar dia masuk neraka karena dia membunuh. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena dia punya keinginan yang kuat untuk membunuh temannya, cuman kedahuluan. Dia yang dibunuh, padahal dia punya tekad yang kuat. Karena dia punya keinginan yang kuat tersebut sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai perbuatan dosa walaupun dia tidak melakukannya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian dari penjelasan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.